بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi subhanallah, hadis-hadis Nahabul Sauda ini kan luar biasa. Bahkan Nabi mengatakan Habbatus Sauda itu obat segala penyakit kecuali asam. Asam itu apa? Maut. Ya. Jadi kecuali, bahkan sebutkan itu kecuali kematian. Ya. Jadi Habbatus Sauda itu, Anda tahu pengguna Habbatus Sauda terbesar di dunia di mana? Jerman. Jerman itu mereka memasukkan Habbatus Sauda dalam produk kosmetik mereka, toiletry, semua mereka masukkan. Makanya Jerman itu yang paling besar impor Habbatus Saudanya dari Ethiopia. Ethiopia itu salah satu penghasil Habbatus Sauda terbesar di dunia. Ya, jadi Anda bisa bikin kue dari gandum, ya, gandum utuh atau mungkin apapun itu bisa disampurkan dengan Habbatus Sauda kayak begini. Ya, kemarin saya nyoba bikin kue, kuenya judulnya kue berantakan. Saya yang bikin pakai tepung almond. Ya, tepung almondnya saya kasih macam-macam lah gitu kan. Rasanya sih enak, cuma berbentuknya nggak jelas. Ya, tapi bagi saya enak lah gitu. Jadi konsep makanan tuh selain dia yang paling utama halal yang pertama, yang kedua dia harus sehat dulu deh. Yang ketiga lezatnya nomor ketiga. Ngapain makan yang lezat-lezat tapi kalau nggak sehat? Ya, lebih baik kita cari yang sehat dan lezat. Dan itu sebenarnya bisa dibuat. Allahu Akbar, Allah.